Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai daripada pelajaran ataupun kajian yang kita ambilkan dari kitab Lumatul I'tiqad, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah Azza wa Jal menerima dari kita semua tentang kebaikan-kebaikan amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan tentunya kita masih di bulan Syawal yang di dalamnya syariat atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, motivasi atau satu dorongan untuk seorang berbuat kebaikan, yaitu qauluhu alaihi salatu wassalam, hadis di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadhan thumma atba'ahu sittan min syawal, barang siapa yang berpuasa penuh, barang siapa yang berpuasa penuh satu bulan di bulan Ramadhan, kemudian setelahnya dia iringi 6 hari dari bulan Syawal, 6 hari dari bulan Syawal sebagai bentuk puasa sunnah di bulan Syawal, faka'annahu atau faka'na qasyami dahrih, maka dia seperti berpuasa setahun, yaitu 36 hari seperti yang tersebut dalam hadis yang lain bahwa al-hasanatu bi'ashri amthaliha, kebaikan itu kadang kelipatannya sampai 10 kalinya, sehingga jika 36 kali 10 terbilang 360 hari dan itulah umumnya daripada jumlah hari dalam setahun. Barakallahu fikum, karenanya barang siapa yang belum mengetahui atau barang siapa yang terlupakan, maka sisa-sisa bulan yang sekarang kita masih ada padanya untuk berlomba-lomba dalam hal meraih apa yang Nabi SAW sabdakan tadi. Ahibbatil kiram barakallahu fikum, dan penyebutan tentang man shoma ramadhan, siapa yang berpuasa bulan Ramadhan, bermakna bahwa mengqadha atau barang siapa yang di bulan Ramadhan itu ada pembatalan mungkin karena sakit atau safar, maka diqadha terlebih dahulu baru mengikuti ataupun disertakan padanya puasa sunnah Syawal. Dan demikian yang disebutkan ahlul ilmi, bahwa yang dimaksud dengan seorang yang akan mendapatkan seperti puasa setahun ialah barang siapa yang telah menggenapkan puasa Ramadannya. Dan apabila ada sesuatu yang diqadha, diqadha terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan tentang pelajaran kita dari kitab Lumatul I'tiqad sampai kita kepada pembahasan tentang keutamaan para sahabat. Telah kita bacakan bahwa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, seutama-utama umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna naqul, kami berkata, yaitu kami menyatakan di waktu itu, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Jadi kami para sahabat pernah mengucapkan satu gagasan atau satu statement. Statement tersebut adalah statement yang mereka ucapkan di masa Nabi ada, di masa Nabi masih hidup. Afdalu hadil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar As-Siddiq. Statement tersebut adalah umat yang paling mulia setelah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Setelahnya adalah Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Fayablughu dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Statement tersebut, pernyataan tersebut, pendapat itu sampai kepada Nabi, yaitu didengar oleh Nabi, dan Nabi tidak mengingkari. Apa bermakna di sini? Menyetujui. Karenanya dalam sunnah ada istilah apa? Sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan Nabi, ada pula sunnah fi'liyah, ada sunnah berupa perbuatan Nabi, ada pula sunnah taqririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan. Nabi menyetujui walaupun beliau tidak berucap, walaupun beliau tidak berbuat. Ini juga termasuk sunnah atau barakallahu fikum yang diucapkan sahabat dan disetujui Nabi. Yaitu apa? Penempatan umat yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang dengan itu barakallahu fikum, barang siapa yang mempertanyakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau bahkan mengkafirkannya, tentunya bukan ahlu sunnah. Sebab itu barakallahu fikum, para ulama itu menyebutkan tentang bab pembicaraan masalah sahabat dalam kitab akidah. Karena ini merupakan perkara prinsip. Jangan sampai nanti orang mungkin mengatakan, yang penting kita bersyahadat. Rabbunallah, pencipta, pengatur alam semesta, yang memberi rizki, itu Allah. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita Muhammad. Adapun yang lain, kami masih ragu tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Uthman, tentang Ali. Maka ini bukan apa? Bukan ahlu sunnah. Dan jika sampai kepada tingkatan kepada pengkafiran, bisa saja hal itu mengeluarkan seorang daripada daerah Islam. Nabi SAW kadang menyebutkan apa? Alamatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan pada orang itu adalah kecintaan seorang kepada orang-orang Ansar. Wa alamatul munafiq, tanda kemunafikan itu apa? Bughdul Ansar. Kalau orang benci kepada orang-orang Ansar. Fabarakallahu fikum, pembicaraan berkaitan dengan sahabat bukan pembicaraan yang ringan. Kalau kita mungkin mendengar, membaca di sana ada cerita-cerita yang tidak baik berkaitan dengan sahabat, Ahlus Sunnah mengajarkan kita untuk diam, tidak mengomentari, tidak dijadikan sebagai cerita yang berkesinambungan. Fabarakallahu fikum, karena mereka sahabat, mereka udul, orang-orang yang dalam agamanya itu baik. Mereka orang-orang yang telah Allah ridhai. Umat yang dipilih hidup menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muallif juga menyebutkan sahat riwayatu an Ali radhiyallahu an. Ali pun sendiri juga menyebutkan satu riwayat Qala khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Umar. Walau syi'tu la sammaitu al-thalith. Kemudian beliau sampaikan yang paling mulia umat ini setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar. Seandainya aku berkehendak, maka akan aku sebutkan siapa yang ketiga. Juga sebuah hadis, wa rawa Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis, barakallahu fikum, diberikan dalam catatan hadis ini, sebuah hadis yang dikatakan ada sisi kedhaifan, ada kelemahan, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, juga Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Abu Nu'aim dari sahabat Abu Darda, di dalamnya ada sisi kritikan, yaitu kelemahan, namun tidak menjadi perihal yang kontradiksi atau mengurangi daripada urutan tadi, yaitu umat yang paling mulia setelah nabinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakar. Dikatakan dalam sebuah hadis yang tadi kita sampaikan, ada catatan bahwa hadis ini dikatakan hadis yang lemah, bahwa tidaklah matahari itu terbit, tidaklah matahari itu terbit dan juga tidak pula tenggelam pada orang-orang yang, atau pada orang yang lebih mulia, pada orang yang lebih mulia setelah para nabi dan para rasul, kecuali pada Abu Bakar As-Siddiq, kecuali pada Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah 'ala jami'i sahabah radhiyallahu anhum. Dan kenapa Abu Bakar itu terpilih menjadi orang yang paling berhak menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi? Pertama, karena keutamaan yang ada pada beliau. Juga karena sisi as-sabaq, beliau orang yang dahulu menerima Islam, masuk Islam, bahkan barakallahu fikum, dari sisi berjuangnya bersama Nabi, bahkan salah satu kejadian terbesar yaitu apa? Hijrah. Dari Makkah ke Madinah, arah Makkah ke Madinah. Yang kita mengenal bahwa goa yang dipakai sembunyi atau bukit yang dipakai sembunyi oleh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq itu justru bukan ke arah Madinah. Bukan ke arah Madinah, arah yang berlawanan. Menunggu sampai orang-orang Quraisy dalam kondisi mereka putus asa dari melakukan pengejaran. Misalnya namanya orang ketika lari itu kan biasanya searah ke tempat tujuan. Justru Nabi berlawanan arah, bersembunyi sesaat, yaitu tentunya berhari, dalam rangka untuk menghilangkan jejak ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk membunuh beliau. Dan bukit tersebut bukan bukit yang arahnya searah ke arah Madinah, dari Makkah ke arah Madinah, tapi justru arah yang berlawanan. Hikmah yang dikatakan para ulama adalah untuk mengelabui, untuk supaya orang-orang Quraisy itu mereka tidak tahu bahwa persembunyian Nabi itu ke arah yang berlawanan. Nah, dan yang ketiga adalah Nabi juga mengedepankan, memposisikan Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang menjadi penggantinya ketika posisi beliau tidak bisa mengimami dalam sholat, untuk dijadikan sebagai imam. atas seluruh sahabat yang ada di waktu itu, atas seluruh sahabat yang ada di waktu itu. Demikian pula yang keempat, ijma'us sahabah ala taqdimihi wa mubayaatihi. Yang keempat adalah kesepakatan para sahabat, yang tentunya para sahabat semuanya orang-orang baik. Tidak ada barakallahu fikum disisipi hal-hal yang sifatnya tendensius, yaitu misalnya ada tendensi karena demikian-demikian, seorang kadang mengedepankan kepada pendapatnya, kepada rasionya, tidak. Jadi sahabat sepakat, sepakat untuk mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Walam yakunillah liyajma'ahum ala dhalalah. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah mengumpulkan, yaitu menyatukan sepakat, kesepakatan sahabat itu di atas kesesatan. Kita barakallahu fikum mengetahui bahwa la tajma'u ummati ala dhalalah. Umat ini, yaitu tentunya para ulamanya, tidaklah sepakat di atas kesesatan. Bermakna ketika para sahabat, ya, di sana ada Umar, di sana ada Uthman, di sana ada Ali, di sana sekian banyak sahabat-sahabat yang mulia, Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah ibn Abbas, ada Jabir, ada Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, sepakat. Sepakat untuk apa? Memilih Abu Bakar As-Siddiq. Thumma man ba'dahu Umar radhiyallahu anhu li fadlihi wa ahdi Abi Bakar ilai. Kemudian setelahnya dipilihlah Umar dan juga atas pemilihan Abu Bakar kepadanya. Thumma Uthman radhiyallahu anhum ajma'in atau radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lahu. Kemudian setelahnya dipilihlah Uthman atas kesepakatan para ulama sahabat di waktu itu. Ahli syura, mereka-mereka bermusyawarah bahwa khalifah yang ketiga adalah Uthman. Thumma Ali radhiyallahu anhu li fadlih wa ijma'i ahli asrihi alaih. Kemudian setelahnya adalah Ali radhiyallahu anhu karena sisi keutamaan yang ada pada beliau dan juga sisi kesepakatan, kesepakatan ulama di masanya. Wa haula al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladziina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Dan mereka yang empat tadi dikatakan sebagai khulafa ar-rasyidun, khulafa yang khalifah-khalifah yang lurus, yang membimbing, lurus membimbing di atas kebenaran. Mereka sendiri juga di atas kebenaran, di atas hidayah. Di mana Nabi SAW mengatakan pada mereka itu pesan kepada umatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin mim ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang sunnah yang aku ajarkan dan juga sunnahnya para empat khalifah, para empat khalifah yang dikatakan disifati dengan rasyidun al-mahdiyud. Mereka orang-orang yang di atas petunjuk, di atas kebenaran dan mendapat hidayah. Adhu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah, peganglah kuat-kuat atau erat-erat dengan gigi geraham kalian. Tsumma al-khilafah min ba'di 30 sanah. Fa kana akhiruha khilafah Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi mengatakan bahwa kekhalifahan, kekhilafahan setelahku itu akan berjalan selama 30 tahun. Kekhilafahan setelahku akan berjalan selama 30 tahun. Dan kekhilafahan itu berakhir setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian barakallahu fikum dalam syarahnya, qala rahimahullah, berkata Syekh Muthaimin rahimahullah, fadlu atau fadailu sahabah. Fadail as-sahabah. Qala as-sahabi man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang pernah berjumpa, bertemu dengan Nabi. Dan di waktu itu pula dia mukminan bihi, mengimani apa yang Nabi ajarkan. Wa mata ala dzalik, dan meninggal sahabat tadi, meninggal di atas keimanan terhadap nabinya. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Nukhbah, yaitu Nukhbatul Fikr, mengatakan bahwa sahabat ialah man adraka an-nabi mu'minan bih wa mata ala dzalik walau taqallalat biriddah alal asah. Walaupun sempat mengalami kemurtadan di masa hidupnya, tetapi ketika meninggal di atas apa? Islam. Dan itu pendapat yang benar, tetap tergolong sebagai sahabat. Isyarat ada perbedaan pendapat. Yaitu misalnya ada seorang sahabat, kemudian mengalami kemurtadan, yaitu sempat murtad, kemudian masuk Islam lagi. Kata Al-Hafidz yang benar, atas pendapat yang benar, bahwa mereka masih terhitung sebagai sahabat. Mereka terhitung sebagai sahabat. Wa ashabun Nabi SAW afdalu ashabi al-anbiya. Liqaulin Nabi SAW khairun nasi qarni. Dan sahabat Nabi itu seutama-utama sahabatnya para anbiya. Hal itu berdasarkan kepada ucapan Nabi SAW khairu an-nasi qarni. Sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup di masaku. Sebaik-baik manusia ialah orang yang hidup di masaku. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Wa afdalu sahabah. Kemudian berikut asy-syarih, yaitu Syekh Utsaimin mengurutkan. Kalau tadi berkaitan dengan apa? Person. Kalau tadi pembicaraannya berkaitan dengan person. Bahwa umat setelah nabinya secara person yang paling afdal siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Berikut Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan tentang barakallahu fikum sahabat-sahabat yang mereka itu dijuluki sebagai orang-orang muhajirun. Sahabat? Naam. Kita mungkin mengulang sedikit, akan masuk itu. Kemudian yang paling afdal disebutkan ialah al-muhajirun. Muhajirun. Li jam'ihim bainal hijrah wan nusrah thumma al-ansar. Kenapa orang-orang muhajirun dikedepankan? Kenapa orang-orang muhajirun dikedepankan? Kalau kita bicara orang-orang muhajirun, kan di dalamnya juga ada Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang orang-orang yang mereka itu tergolong kepada orang-orang muhajirin. Kenapa muhajirun dikedepankan? Karena mereka mengumpulkan dua hal, terkumpul padanya dua hal, yaitu terkumpul hijrah, pertama mereka adalah orang-orang yang hijrah, kemudian orang-orang yang nusrah, membela agama ini. Kemudian thummal ansar, kemudian orang-orang ansar. Wa afdal muhajirin. Nah, sekarang kita melihat lebih khusus lagi. Yang paling afdal dari kalangan muhajirin, al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun. Di sini setelah disebutkan secara global orang-orang muhajirin, maka yang paling afdal dari kalangan muhajirin siapa mereka itu? Orang-orang yang dikatakan empat khalifah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati dengan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Kemudian disebutkan secara satu persatu tentang biografi secara singkat. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan huwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir min Bani Tamim bin Murrah bin Ka'ab, awal man amana Rasulullah SAW, orang yang pertama kali beriman, yaitu mengimani agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minar rijal, dari kalangan apa? Laki-laki. Kenapa? Karena di sana dari kalangan wanita ada yang lebih mendahului. Siapa itu? Khadijah bintu Khuwaidid. Kalau dari kalangan wanita ada yang mendahului daripada Abu Bakar Siddiq, yaitu Khadijah. Kemudian barakallahu fikum, secara singkat kemarin sudah telah kita sampaikan perkara ini. Tsumma qala al-mu'allif wa Umar wa huwa Abu Hafs, wa huwa Abu Hafs al-Faruq, Umar bin Khattab min bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, aslama fi sanah as-sadisah min al-bi'thah ba'da nahwa 40 rajulan wa 11 imra'atan. Setelahnya adalah Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 di masa setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu sudah ada 40 laki-laki yang masuk Islam. Dan di situ ada 11 wanita. Kita mungkin mendengar tentang doa Nabi SAW agar memberikan petunjuk kepada beliau. Qala fa farihal muslimun bihi wa dhahara al-islam bi Makkah ba'dah. Mendengar Islamnya Umar, maka kaum muslimin sangat gembira, senang mendengar tentang berita bahwa Umar masuk Islam. Dan di waktu itu pula lah Islam semakin nampak di kota Makkah. Istakhlafahu Abu Bakar alal ummah faqama bi'aba al-khilafah khairu qiyam ila an qutil syahidan fi dhil hijjah sana 23 hijriyah an 63 sanah. Kemudian barakallahu fikum, Abu Bakar pun memilih mempercayakan kekhalifahan setelah beliau kepada Umar. Dan beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya sampai beliau terbunuh. Di usia beliau 63 tahun dan beliau terbunuh pada bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Qala wa Utsman wa huwa Abu Abdullah Dzunnurain. Berikutnya ialah Utsman yang berkunyah kepada Abu Abdullah dan dijuluki dengan Dzunnurain. Istilah Dzunnurain, pemilik dua cahaya, ialah karena apa? Beliau dinikahkan dengan dua putri Nabi setelah meninggal istri beliau pertama, kemudian dinikahkan kembali oleh Nabi dengan putrinya, sehingga dijuluki dengan apa? Dzunnurain. Sahabat yang dijuluki dengan julukan dua atau pemilik dua cahaya karena sebab barakallahu fikum Utsman itu menikahi putri Nabi dua-duanya. Tentunya setelah awalnya apa? Meninggal. Min Bani Umayyah Ibn Abdi Syams bin Abdi Manaf aslama qabla dukhulin Nabi SAW dara al-Arqam. Dan beliau masuk Islam sebelum Nabi memasuki Darul Arqam. Kana ghaniyan sakhiyan. Jadi Umar atau Utsman itu termasuk barakallahu fikum deretan orang yang kaya, punya. bahkan sangat dermawan, sangat dermawan. Tawala al-khilafah ba'da Umar ibn Khattab bittifaqi ahli syura. Beliau dinobatkan, yaitu menjadi khalifah, mengurusi kekhalifahan setelah Umar bin Khattab, setelah ada kesepakatan ahli syura, ada kesepakatan para ulama sahabat yang bermusyawarah. Ila an qutil syahidah, sampai kekhalifahan tersebut berlanjut hingga beliau terbunuh, hingga beliau terbunuh. Fi dzil hijjah sana 35 hijriyah an 90 sana ala ahadi al-aqwal, dan juga hampir sama terbunuhnya bulan yang ada ialah dengan bulan di mana Umar terbunuh, pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah tahun 300 atau 35 hijriyah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa usia beliau waktu itu sampai 90 tahun. Usia beliau sampai 90 tahun. Dan terbunuhnya Utsman barakallahu fikum tentunya prosesnya cukup lama, dan kisah di sana disebutkan misalnya seperti Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah, itu sempat barakallahu fikum beliau diboikot dari sekian banyak hal, air, demikian pula makanan. Bahkan barakallahu fikum ketika rumah beliau diusulkan akan atau adanya para penjaga, tetapi ketika diizinkan justru semakin banyak pertumpahan darah, lalu beliau izinkan siapapun untuk masuk. Baru orang-orang yang berusaha untuk kemudian membunuh Utsman bisa memasuki rumah Utsman. Nah. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Wa huwa Abu Al-Hasan, Abu Al-Hasan. Ali bin Abi Thalib. Wasmu Abi Thalib Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Abu Thalib itu namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf. Saudara kandung daripada ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Awal man aslama minal ghilman. Ali bin Abi Thalib termasuk deretan bocah, usia-usia yang masih bocah, dan waktu itu masuk Islam. Jadi kalangan orang-orang yang masih dalam kondisi ghilman, masih usia bocah, masuk Islam, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib. A'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'yah yawma Khaybar. Fafatahallahu ala yadayhi. Di antara sejarah yang menyebutkan tentang kejadian besar ialah perang Khaybar. Khaybar barakallahu fikum itu cukup berat untuk menaklukkannya. Bentengnya yang berapa kali pengupayaan untuk menyerangnya mengalami kegagalan. Maka Nabi SAW di satu malam keesokan yang menjadi kejadian besar, yaitu penyerahan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa yuhibbuh, atau yuhibbullah wa yuhibbuhu, yuhibbullaha wa yuhibbuh. Nabi SAW menyebutkan, akan aku serahkan bendera perang ini kepada seorang yang dia cinta kepada Allah, yuhibbullah wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Faghadhan nas fi ulaik, maka para sahabat di malam itu berdiskusi, saling berbincang-bincang, kira-kira siapa yang akan diberi, kira-kira siapa yang akan diberi. Fabarakallahu fikum, ketika keesokan harinya beliau bertanya tentang mana Ali bin Abi Thalib, aina Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain mengatakan huwa ishtaki aynah au aynai. Disebutkan bahwa beliau mengeluhkan bahwa kedua matanya sakit. Lalu fabasaqan Nabi sallam ka'allam yakun waja'. Nabi pun meniupkan ya, tiupan yang dikatakan seperti ada ludah. Ya, tiupan seperti ada ludah pada wajahnya, pada matanya. Kemudian sembuh seketika seolah-olah tanpa ada rasa sakit atau sakit yang ada padanya. Kemudian barakallahu fikum, baru bendera perang yaitu untuk menaklukkan Khaybar itu dipasrahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan atas petunjuk, demikian pula kekuatan, demikian pula hidayah, taufik min Allah Azza wa Jal, Allah menangkan. Allah menangkan dan ditaklukkannya Khaybar. Ditaklukkannya Khaybar. Fabuyi'a bil khilafah ba'da qatli Uthman radhiyallahu anhuma. Dan beliau pun dibaiat setelah dibunuhnya Uthman. Beliau pun dibaiat setelah dibunuhnya Uthman. Fakana huwal khalifah syara'an ila an kutil syahidan fi Ramadan sana 40 hijriyah am 63 sanah atau an 63 sanah. Kemudian barakallahu fikum juga sama. Jadi tiga sahabat itu terbunuh. Umar, Uthman, kemudian Ali. Adapun Ali pada bulan Ramadan. Adapun Ali pada bulan Ramadan. Pada tahun 40 Hijriah, usia beliau 63 tahun. Disebutkan bahwa barakallahu fikum, Abdurrahman ibnu Muljam, atau sebagian mengatakan Muljim, yang membunuh Ali, itu asal-muasalnya barakallahu fikum sebelum terkontaminasi kembali kepada pemikiran Khawarij, itu beliau seorang qurra, penghafal Quran yang mengajari orang Quran. Mengajari orang Quran. Nah, kemudian ketika beliau di Mesir, lalu difasilitasi yaitu tempat untuk mengajari Quran, anak-anak bertetangga dengan seorang yang punya faham Khawarij. Diingatkan kembali. Kalau bahasa kita apa ya, diberikan semangat untuk adanya sifat toleransi. Sifat solidaritas ya, afan bukan toleransi, solidaritas. Solidaritas apa? Solidaritas berupa bela sungkawa atas orang-orang Khawarij yang telah terbunuh. Dibangkitkan lagi semangatnya. Kamu enggak ada kecemburuan apa dengan teman-temanmu yang pernah dibunuh. Jadi dibangkitkan lagi. Muncul lagi keinginannya untuk membunuh apa? Sahabat. Salah satu sahabat yang waktu itu tiga sahabat yang akan dibidik. Barakallahu fikum. Dan di antara yang menjadi target ialah Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak terbunuh seketika. Sempat di situ ada barakallahu fikum senjata yang ditebaskan kepada beliau, tetapi dibubuhi racun. Sehingga disepakati ketika itu barakallahu fikum saat dibawa kepada seorang tabib, disampaikan bahwa pada alat yang dipakai untuk membunuh Ali itu ada racunnya. Naam. Sehingga nyawa beliau pun tidak selamat dan beliau pun meninggal. Beliau pun meninggal. Alhasil barakallahu fikum kasus atau kisah. Adapun barakallahu fikum kalau Umar ya, tentunya bukanlah Khawarij ya. Tapi seperti Uthman dari kalangan orang-orang Khawarij. Demikian pula Ali. Kesimpulan yang ada bahwa sesungguhnya orang-orang Khawarij, mereka itu keberanian mereka membunuh itu bukan hanya nyawa orang-orang yang biasa, nyawa sahabat, walaupun darah kaum muslimin itu semua haram, tapi nyawa sahabat, darah sahabat tentunya lebih kita hormati dan harus kita jaga, kan begitu. Tapi mereka punya prinsip. Punya prinsip. Yaitu bagaimana membunuh seorang itu jaminannya syurga. Karenanya barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, salah satu seorang muhaddis yang sebagian menyebutkan tentang perihal bagaimana pujian Imran ibn Hattan itu kepada Abdurrahman bin Muljim, yang melantunkan sebuah syairnya dengan mengatakan, ya dharbata takiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Imran bin Hattan juga seorang yang asalnya dulu Sunni tetapi terpengaruh dengan Khawarij, menikah dengan seorang wanita Kharijiyah, seorang wanita yang tulen madhabnya madhab Khawarij. Asal-muasalnya ingin mempengaruhi, saya nikahi wanita tadi, semoga nanti dengan pernikahan saya bisa merubah pemahamannya, justru terbalik. Justru terbalik. Sehingga barakallahu fikum, karenanya ya, seorang laki-laki ya, atau orang tua, manakala melamarkan untuk anaknya atau siapapun melamarkan untuk saudaranya, seorang wanita hendaknya perhatikan barakallahu fikum dalam perihal sisi akidahnya. Keselamatan akidah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Demikian pula barakallahu fikum, tidak berguna harta apapun kalau seorang dalam kondisi apa? Dalam kondisi berakidah yang merusak. Nah, ternyata dia berubah menjadi seorang khawarij pula. Asalnya muhaddith. Dia seorang sebelumnya bermadhab Sunni. Kemudian terpengaruh dengan akidahnya Khawarij. Salah satu wujudnya ialah memuji pembunuh Ali, yaitu Abdurrahman bin Muljim, dengan mengatakan, wahai tebasan pedang. Siapa itu? Tebasan pedang Abdurrahman bin Muljim. Tidaklah ayunan tebasan pedang tadi dia inginkan kecuali dalam rangka untuk mengharapkan ridha. Coba, mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian. Sehingga sama, tatkala kita itu tidak pandai-pandai dalam menempatkan diri, yaitu punya barakallahu fikum keselamatan akidah, itu kadang-kadang kita menilai orang itu hanya sebatas casingnya, ucapannya, perbuatannya, kan begitu ya. Adapun kebobrokan, adapun penyimpangan dalam akidahnya, kita tidak punya kepekaan. Sehingga banyak orang-orang mungkin berkomentar, oh dia baik, dia orang begini-begini. Tanpa kita ketahui ternyata dia memiliki pemikiran yang membahayakan. Pemikiran yang membahayakan. Fabarakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnah betul-betul punya ihtimam. Punya ihtimam, punya perhatian yang khusus dan luar biasa. Mengikuti jejaknya para anbiya, para rasul, yang mereka punya perhatian yang besar dan luar biasa dari sisi apa? Akidah. Karena keselamatan akidah itu modal yang besar. Modal yang mahal. Di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni sebuah dosa kalau hal dosa tersebut ialah dosa yang di dalamnya ada kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan seorang muwahhid, seorang yang berakidah benar, berakidah lurus, kadang jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan, bahkan seandainya belum sempat bertaubat, Allah pun akan mengampuninya. Berbeda dengan dosa kaitannya kalau seorang dengan masalah apa? Perihal akidah, perihal keimanan, perihal tauhid. Allah tidak akan mengampuninya. Allah Allah ya ikhwah barakallahu fikum. Dan bukanlah akidah itu hanya sekedar seorang bersyahadat. Akidah bukan sekedar seorang mengatakan saya muslim. Dengan mengatakan berarti akidahnya sama. Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berarti akidah kita sama. Apakah dia Khawarij ataukah dia Asy'ariyah? Apakah dia Maturidiyah? Apakah dia Murji'ah? Apakah dia Qadariyah? Ya, semua mereka bersyahadat. Tetapi barakallahu fikum, bukan itu. Bukan itu saja yang dimaksud dengan akidah. Sebagaimana akidahnya Nabi, akidahnya para sahabat, ialah sekedar mengucapkan dan menyebut kalimat syahadat. Tetapi akidah meliputi keimanan seorang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, baik tentang nama, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula keimanan berkaitan dengan masalah malaikat, nabi, rasul, kitab, demikian pula perihal yang berkaitan dengan seorang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mengibadahi kepada selainnya, serta seorang juga menjauhkan diri serta berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan serta pelakunya. Fabarakallahu fikum, yang dengannya seorang akan terselamatkan dari azab yang sifatnya abadi, yaitu apa? Kekekalan dia dalam api neraka. Adapun tentang dosa, seperti yang tadi kita sampaikan, jika seorang bertaubat, maka Allah Azza wa Jal, jika mengampuni, menjadi suatu keutamaan. Dan barakallahu fikum, jika seorang belum sempat bertaubat, dibawa kehendak Allah Azza wa Jal ke hari kiamat. Jika Allah menghendaki untuk diazab, akan diazab terlebih dahulu. Jika Allah mengampuni karena sebab yang lain, Allah akan mengampuninya. Baik, barakallahu fikum. Demikian, alafu minkum atas keterlambatan tadi. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keistiqomahan kepada kita, kebaikan kepada kita. Dan kita akhiri, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.